Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladina amanu attaquullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Jika seorang hamba dia menjaga hartanya, menjaga keluarganya, maka sungguh menjaga agama adalah paling utamanya perkara. Agama jika telah lenyap dari diri seorang hamba, apa yang diharapkan kebaikan darinya? Di antara bukti yang menunjukkan bahwa generasi awal umat ini lebih mementingkan penjagaan terhadap agama dari yang lainnya adalah hijrahnya para sahabat. Sebagian berhijrah ke Habasyah. Mereka juga berhijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal yang namanya seorang berpindah dari kampung halaman bukan perkara yang mudah. Meninggalkan pekerjaan yang seorang sudah terbiasa dengannya dan tinggal di negeri orang yang tidak ada keluarga di sana, ini bukan perkara yang ringan. Namun itu semua mereka jalani untuk menjaga yang namanya akidah, untuk menjaga yang namanya agama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Wahai Allah, janganlah engkau menimpakan musibah ke dalam agama kami. Musibah yang menimpa hamba itu bermacam-macam. Terkadang menimpa fisik, sakit, atau rasa sakit, atau penyakit. Terkadang menimpa harta dengan kehilangan, atau berkurangnya panenan. Terkadang juga menimpa lingkungan, cuaca yang terik, sangat menyengat, dinginnya menggerus. Ini semua masih ringan dibanding kalau musibah menimpa agama seorang. Apa yang dimaksud musibah menimpa agama? Ya dimaksud bahwa Seorang yang tadinya semangat dalam kebaikan, sekarang jauh dari kebaikan. Seorang yang dulunya berteman dengan ahlul khair wassalah, bergaul dengan orang-orang yang baik, sekarang dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ini musibah yang terberat yang menimpa seorang hamba. Dan yang paling berat tentunya ketika seorang keluar dari Islam ini, murtad dari Islam, apapun sebabnya, apa karena kefakiran, apa karena iming-iming jabatan atau yang semisalnya, ini paling beratnya musibah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita harus tahu bahwa dunia ini memang ajang ujian dan cobaan. Datang satu ujian menimpa dan berat terasa, kemudian akan pergi datang lebih berat lagi. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali fitnah dan ujian. Manakala fitnah atau ujian itu datang, seorang itu bingung, seorang itu berat sekali merasakannya. Namun ketika fitnah ini sudah lewat, nanti akan datang yang lebih berat. Apa yang dulu kita rasa berat itu enggak ada apa-apanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Turaqqiqu ba'duha ba'dhan." Fitnah tadi akan dinilai ringan sebagian di atas lainnya. Artinya fitnah yang terus datang bermunculan ini, yang satu kelihatan berat, kemudian datang berikutnya lebih berat, kemudian datang lagi berikutnya semakin berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji, atau kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu mana orang yang jujur keimanannya dari orang yang dusta pengakuannya. Manusia itu dalam kondisi aman itu kelihatan sama, akan terlihat perbedaan ketika mereka dihadapkan pada ujian dan cobaan. Misalnya dalam satu majelis, ketika seorang guru menyampaikan materi, gambarannya semua siswa yang mendengarkannya faham semua. Namun akan diketahui apakah ini faham atau tidak dengan pertanyaan. Bulan, coba apa tadi yang saya sampaikan? Bulan, coba ini apa maksudnya? Akan ketahuan dengan ujian tadi. Allah SWT juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah zat yang mencipta kematian dan yang mencipta kehidupan untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalannya. Mati dan hidup itu bukan datang sendiri, ada yang mengatur. Dan Allah SWT tentukan ada yang lahir, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang ada sakit dan sehat. Ini semua sebagai ujian. Siapa dari mereka yang paling baik amalannya? Allah tidak mengatakan paling banyak. Paling baik. Apa yang dimaksud paling baik? Kata Al-Fudail bin Iyad, adalah amalan yang paling tulus, yang ditujukan semata-mata karena Allah, dan amalan yang seorang mengikut padanya bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya seperti ini. Meskipun kecil, meskipun terlihat remeh, justru inilah yang akan diterima oleh Allah. Namun amalan yang terlihat besar, namun ketika kosong dari satu dari dua syarat tadi, tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah, tidak mengikut dalam ajaran Ar-Rasul, maka akan sia-sia. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tema yang akan diangkat atau tema yang saya tertera, yaitu menjaga agama di saat berbagai fitnah melanda. Ini sebenarnya tema yang sangat luas pembahasannya. Mungkin kita akan mengambil beberapa bentuk fitnah yang bisa menggerus agama seorang, yang itu kita bisa rasakan dan saksikan sehari-hari setiap saat, tanpa menafikan fitnah yang besar, ya fitnah dajjal. Jelas fitnah yang apa? Yang besar. Demikian pula fitnah kubur yang kita angkat sekitar 3 permasalahan penting. Fitnah terkait dengan yang menimpa manhaj seorang. Yang kedua tentang fitnah tunisa, fitnah wanita. Yang ketiga tentang fitnah tu almal waljah, fitnah harta dan kedudukan. Ini global pembahasan yang soal akan kita sampaikan. Sebelum jauh, kita menyebutkan 3 fitnah tadi. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah? Karena kata fitnah itu yang masyhur di tengah masyarakat kita, fitnah itu ya tuduhan yang tidak ada apa bukti, itu namanya fitnah. Bukan itu. Kita bukan sedang membahas itu. Di fitnah di sini adalah perkara-perkara yang menyebabkan agama seorang goyah. Hal-hal yang menjadikan seorang menyimpang dari as-siratal mustaqim, ini yang dimaksud dengan fitnah yang kita bahas. Sekali-kali jangan difahami ya kita sedang membahas masalah gosip ya antar artis, gosip antara calon apa? Ya, capres misalnya, antar pendukung capres. Bukan. Yang kita inginkan di sini adalah hal-hal, perkara-perkara yang kalau itu muncul dan orang terjerumus padanya, agama yang menjadi korban. Istiqomahan seorang akan ya tersederai. Perjalanan dia menuju Allah akan terhambat. Dan secara umum, semua bentuk penyimpangan, semua bentuk kesesatan yang ada di muka bumi ini tidak keluar dari 2 perkara. Imma asyubuhat wa imma asyahawat. Penyakit yang pertama adalah syubuhat. Hal-hal yang menjadikan orang rancu dalam beragama. Yang hak dikatakan batil, yang batil dinilai hak. Ahli bid'ah disanjung, dipuja. Ahli sunnah dihinakan. Ini fitnah syubhat. Nanti insya Allah akan kita sebutkan ya sebagiannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqida'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wayumsi kafiran wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Kejarlah atau bersegeralah kalian beramal. Kejarlah, ya, kita saling berkejaran dengan fitnah. Dengan kita beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap, di mana ketika fitnah-fitnah tadi datang, terkadang ada seorang di pagi hari dia masih mukmin, di sore hari sudah kafir. Di sore hari masih mukmin, keesokan harinya sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan 10 meter dari dunia. Lihat begitu cepatnya hati manusia berubah. Untuk seorang itu keluar dari agama ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak harus menunggu seminggu, dua minggu. Bisa jadi seorang pagi hari mukmin, sore hari sudah kafir. Atau sebaliknya. Ini kondisi hati. Sehingga sering-seringlah kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah di atas agama ini. Agar kita kokoh di atas Islam, di atas sunnah. Orang akan tahu besarnya nikmat sunnah dan nikmat Islam ini ketika dia membaca dalil-dalil syariat, janji-janji dari Allah dan ancaman-ancaman dari Allah. Dia akan tahu besarnya nikmat ini. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan harta. Nikmat yang tidak akan mungkin bisa seorang membayangkan dengan apa dia akan bisa menukarnya. Karena salaf umat ini dahulu memandang bahwa nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Tadi mereka rela meninggalkan kamu halaman. Rela mereka jauh dari sarah famili dan hari tolak. Rela hidup di negeri orang, di tanah yang asing. Ashabul Kahfi misalnya. 7 pemuda yang beriman, yang dihikayatkan bahwa mereka sebenarnya anak orang-orang kaya. Namun Allah SWT memberi hidayah kepada mereka, kepada agama yang mulia ini, yang waktu itu ketika mereka memeluk agama yang mulia ini, ibarat mereka melakukan kejahatan yang tak terampuni. Mereka bukan merampok, mereka bukan ya melakukan perzinahan, mereka tidak membuat keonaran, mereka hanya beriman. Mereka hanya mengatakan amantu billah atau amanna billah, kami beriman pada Allah. Tapi dengan seketika Raja Digyanus dan pasukannya berlaku kejam dan bengis terhadap mereka. Khawatir mereka terfitnah, khawatir mereka akan murtad, khawatir mereka kembali kepada agama yang moyang, mereka itu menjauh dari penguasa yang zalim seperti itu. 7 pemuda ini dihikayatkan mereka itu dulunya tidak saling kenal. Namun karena mereka itu akidahnya satu, hatinya satu, Allah pertemukan orang yang baik dengan orang yang baik. Allah pertemukan juga orang yang buruk dengan orang yang buruk. Maka mereka bersembunyi di goa. Padahal goa tersebut ada di tengah-tengah kota. Pencarian dari Raja Digyanus dan pasukannya tidak berhenti dan terus. Dalam kondisi mereka diliput oleh ketakutan, mereka berdoa kepada Allah untuk diberi rahmat. Maka Allah tidurkan mereka dengan tidur yang terpanjang yang dialami oleh manusia di dunia ini, 309 tahun. Dan ini bentuk kenikmatan dari Allah untuk para wali-walinya. Di saat musuhnya mereka mengeluarkan energi yang banyak untuk mencari mereka dengan kebencian yang seubun-ubun, ternyata yang dicari sedang tidur. Ini kenikmatan tersendiri. Mereka tidak merasakan takut, tidak merasakan apapun. Sampai yang mencari itu mati, ganti generasi pun mati, ganti generasi mati, baru mereka bangun. Ketika mereka bangun, salah seorang dari mereka diutus untuk mencari makanan dengan membawa uang yang mereka dulu bawa. Dimintanya orang ini untuk berhati-hati, jangan sampai orang tahu. Karena umumnya orang tidur itu sehari apa? Dua hari itu sudah lama sekali. Itu sebagian hari. Itu sudah lama sekali orang tidur sehari. Ketika mereka keluar mencari makanan, penjual makanan heran. Duh, ini uang 300 tahun yang lalu. Heran mereka. Terusur demi terusur ternyata ini orang-orang yang dulu sekian ratus tahun yang lalu dicari oleh Raja Degianus dan pasukannya. Ternyata mereka masih hidup. Mereka masih hidup. Ketika mereka berusaha untuk menjaga agamanya, maka Allah jaga. Di saat mereka itu memohon kepada Allah bimbingan, maka Allah arahkan mereka untuk berlindung di goa. Siapa yang menggerakkan mereka untuk bertemu? Siapa yang menggerakkan mereka untuk kemudian berlindung di goa kalau bukan Allah? Kalau mereka mungkin tetap berada di tengah-tengah masyarakatnya, mungkin mereka sudah dipanggang oleh apa? Raja yang kafir tersebut. Atau bisa jadi mereka murtad. Tapi Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Banyaknya kelompok di tengah masyarakat muslimin yang semua kelompok itu mengklaim bahwa kamilah yang paling benar, kamilah yang sesuai dengan ajaran Ar-Rasul, terkadang membuat seorang itu samar atau menjadikan seorang itu menganggap semua kelompok itu benar. Karena toh tujuannya pun jannatullah, surga Allah. Lebih-lebih lagi dikemas dengan menyebutkan hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku adalah rahmat dari Allah. Maka terkadang seorang kagum dengan kuatnya hafalan seorang yang dia itu setelah ditelusuri ternyata jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang terkadang kagum dengan penampilan ya seorang, padahal dia jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Yaitu kelompok yang berusaha untuk mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat. Terkadang ada kelompok yang sangat samar sekali. Secara penampilan dia nyunnah. Yang dibaca juga kitab-kitab Ahlussunnah. Tapi terkadang dia menyimpan pemikiran yang bertentangan dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini pentingnya kita untuk kembali mempelajari kitab-kitab ulama kita. yang mereka telah meletakkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tadi kita menjadi tahu yang hak dari yang batin. Tentunya kaidah-kaidah tadi tidak keluar dari dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Ini karena adanya orang-orang yang tertipu dengan penampilan ahlul batin. Dahulu ada seorang khalifah, dia kagum dengan seorang tokoh yang membawa pemahaman yang sesat, yaitu Amr ibn Ubaid. Karena kesolehannya, kezuhudannya, penampilan yang ahli ibadah, kata dia, kullukum yamshi ruwaid, kullukum yamshi sa'id illa Amr ibn Ubaid. Semua kalian jalannya itu ketimik-timik. Semua kalian jalannya itu perlahan. Artinya semua kalian itu gak ada apa-apanya dengan Amr ibn Ubaid. Semangat ibadahnya itu luar biasa. Semua kalian sedang mencari buruan. Artinya semua kalian itu tujuannya adalah dunia. Adun Amr ibn Ubaid, ikhlas sih. Illa Amr ibn Ubaid katanya. Kecuali Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid itu tokoh, salah satu tokoh Mu'tazilah, pengagum, pemuja akal. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan kisah tadi, beliau mengatakan ightarra bi zuhdihi wa taqwah wa aghfala bid'atah. Khalifah tadi tertipu dengan penampilan kesolehan dari Amr ibn Ubaid, namun lupa terhadap apa? Kebid'ahannya. Sehingga Anda jangan terburu-buru memuji keislaman seorang sampai Anda tahu seperti apa prinsip dia dalam beragama. Ada orang kelihatan pinter, hafalannya luar biasa, Anda kagum. Jangan dulu kagum. Ahli bid'ah itu terkadang mereka itu kitabnya banyak, hafalannya itu ya sangat-sangat kuat. Tapi sayang, ada dari mereka itu hal-hal yang prinsipil bertentangan dengan tuntunan Nabi. Ini yang butuh diwaspadai. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang ahli bid'ah, kata Ibnu Taimiyah, utu zakaan walam yu'tau zakaan. Mereka diberi oleh Allah kecerdasan, tapi tidak diberi oleh Allah kesucian jiwa. Cerdas, hafalannya banyak, tapi sayang tidak diberi kesucian jiwa. Ibnu Taimiyah juga mengatakan tentang mereka, wa man a'mallahu basiratahu lam yazdat kasratul kutubi illa ghayan wa dalala. Barang siapa yang Allah butakan mata hatinya, tidaklah bertambah banyaknya kitab kecuali dia semakin ya menyimpang, semakin sesat. Apa kamu kira dengan banyaknya ilmu kemudian menjadikan orang tadi itu menjadi pengikut al-haq? Tidak, ketika memang prinsip dalam agamanya ini sudah keliru. Makanya ini dulu yang kita luruskan. Prinsip dalam beragama itu harus kita cocokkan dengan prinsip beragamanya Nabi dan para sahabat. Ini dulu. Ketika ini prinsip dalam agamanya ternyata menyelisih apa yang datang dari Rasul dan para sahabat, maka kebaikan-kebaikan lainnya tertutup. Apa kamu kira orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin, mereka ini orang yang tidak pernah ibadah, hafalan Qur'annya luar biasa, sholat malamnya itu luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa. Tapi mereka punya pemahaman mengkafirkan penguasa. Sampai Ali bin Abi Thalib, yang dia adalah senior kaum muslimin, pun dikafirkan, apalagi yang ya bukan para sahabat. Kok bisanya orang punya ilmu kok sesat? Orang ngerti kok apa namanya? Kok sesat? Jawabannya bisa. Ketika orang tadi salah jalan. Terkadang dia ngerti ilmunya tapi lebih mendahulukan hawa nafsunya. Bani Israel yang mereka menyaksikan Nabi Isa yang waktu masih bayi kecil baru dilahirkan oleh ibunya itu Maryam, melihat dan mendengar ucapan Nabi Isa waktu itu masih bayi, yang umumnya belum bisa bicara, ternyata Isa bisa bicara. Ketika Maryam membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, mereka itu gempar. Apa-apaan ini Maryam? Masa dia punya anak sementara dia tidak punya suami? Akhirnya Bani Israel menuduh Maryam itu melakukan perzinahan. Maryam sudah bernazar untuk tidak berbicara. Kalau kalian ingin bicara, bicara ya dengan anak saya ini. Kata mereka, bagaimana kita mengajak bicara seorang anak yang masih bayi seperti ini? Namun betapa Allah Maha Kuasa. Bayi Isa yang masih kecil kemudian berucap, dan pertama kali yang keluar dari mulut bilang manis, "Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Saya adalah hamba Allah. Allah akan memberiku Alkitab dan Allah menjadikanku sebagai seorang nabi. Mereka dengar, mereka menyaksikan. Lalu kenapa setelah itu mereka terpecah? Yang ini mengatakan Isa adalah anak Tuhan, yang ini mengatakan bahwa Isa itu anak sinar si bunuh karena mempermalukan Bani Israel. Kalau Anda mengajak bicara orang yang memang gak ngerti, memberitahu orang yang tidak tahu, insya Allah dia akan mau diberitahu. Tapi memberitahu orang yang dia ngerti tapi dia jarak, dia tapi ya sengaja menyelisih dari jalan mana coba kemakan masuk badannya. Yang seharusnya setelah datang ilmu, setelah datang penjelasan, orang ngikuti al-haq. Kenyataannya tidak. Apa rahasia dibalik itu? Di antara rahasianya adalah al-baghyu, sikap dolim dan tidak mau tunduk pada al-haq. Memang banyak banyak faktor, banyak sebab kenapa seorang ketika al-haq, kebenaran sudah datang, kenapa dan jelas gamblang cetro, tapi kenapa orang tidak nerima? Di antara sebabnya yang pertama adalah at-ta'assub, fanatik kepada golongan atau fanatik kepada perorangan. Orang kalau dirinya sudah terkunci dengan fanatik, enggak akan terima dari al-haq, yang dari ayat dari Al-Qur'an enggak diterima. Andai kata pun mereka menerima, mereka tafsir-tafsirkan dengan penafsiran yang inginnya mereka lari daripada ayat dan hadis tadi. Kemudian yang kedua, di antara sebab seorang itu menolak al-haq padahal al-haq sudah jelas, adalah karena lebih menjaga posisi atau kedudukan. Sebagian ahli bid'ah itu mengakui bahwa apa yang anda itu ada padanya itu benar. Jadi kalau saya ngikuti kayak anda, saya mau makan dari mana? Ya, nanti pengikut saya akan apa? Bubar meninggalkan saya. Abu Thalib pamannya Rasulullah, dia mengakui kebenaran keponakannya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika orang kafir memusuhi Nabi, dia pasang badan. Hadapi saya dulu, ini keponakan saya. Tapi ketika diajak pada Islam dalam kondisi yang sangat-sangat butuh kepada diajari Islam, ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut, Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena beliau tidak ingin dikatakan mengkhianati agama nenek moyang. Dia tidak ingin ketokohannya di tengah-tengah orang Quraisy itu ya hilang dengan dia itu apa masuk Islam. Kemudian di antara sebabnya juga adalah al-baghyu wa dhulmu, sikap berbuat zalim. Ada kalanya seorang menolak al-haq karena dia dendam kepada seorang, saya enggak mau. Ada kalanya seorang itu ya tidak ingin ada orang yang lebih hebat dari dia. Inginnya dia orang selalu di depan, inginnya dia orang selalu apa? Dihormati. Banyak sekali sebab kenapa seorang itu keluar dari seorang menolak al-haq kebenaran padahal sudah jelas bagi dia kebenaran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang nabi yang sayang pada umatnya, beliau menjelaskan umat ini akan terpecah, namun beliau juga mencarikan solusi. Beliau menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang terancam dengan neraka tadi akan selamat asalkan mereka mau mengikuti pesan-pesan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, beliau yang sangat kasih dan sayang pada kita, ternyata sebagian orang tidak mau mengikuti arahan ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal seperti apa Rasulullah dalam menjaga umat ini agar umat ini lurus lempeng di atas agama Allah, jangan berbelok ke sana dan kemari. Memang di sana ada peran yang luar biasa dari setan, baik dari kalangan jin atau manusia. Yang paling disukai oleh setan adalah ketika manusia itu terjerumus ke dalam kebid'ahan. Kemaksiatan lebih ringan daripada kebid'ahan. Oleh karena itu bagaimana Rasul betul-betul menjaga umat ini dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Beliau kalau khutbah Jumat, beliau seperti seorang komandan yang mengingatkan pasukannya dengan suara yang lantang, wajahnya yang mukanya memerah, menunjukkan seriusnya Rasulullah dalam mengingatkan umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada henti-hentinya mengingatkan umat ini dari berbagai macam kebid'ahan agar kita selamat darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika pemahaman seorang tentang agama ini tidak mau dipaparkan dengan agama Rasulullah dan para sahabat, maka dipastikan bahwa orang tersebut akan menyimpang. Karena bagaimana seorang tidak tahu ajaran Nabi, tidak tahu ajaran sahabat, kemudian dia akan dikatakan benar. Agama itu bukan hasil olahan akal kita. Agama bukan pula hasil kesepakatan satu kelompok. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, itu yang pertama dari fitnah yang terkadang menimpa atau sering menimpa manusia, kaum muslimin, yaitu kebid'ahan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Sepertinya sudah kita sebutkan, ini lebih disukai oleh iblis ketimbang kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat, pada dasarnya hati kecilnya mengingkari, hati kecilnya merasa salah. Dan orang yang merasa salah ada harapan bertobat. Sementara orang yang meyakini keyakinan bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah, memiliki pemahaman yang menyimpang, dia tidak merasa kalau dirinya keliru. Bahkan dia menilai al-haq, karena dia tidak merasa dirinya keliru, lalu dari mana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, rata di fitnah yang pertama, yaitu terkait dengan seorang tercemari dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tentu ada sebabnya. Ada kalanya karena dia itu tidak selektif dalam pergaulan, tidak selektif dalam menimba ilmu. Terkadang ada orang sok sebagai pahlawan dengan mengatakan semua akan saya datangi, semua pengajian akan saya datangi, yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggalkan. Kita katakan, ya akhi, dengan apa, baik saudaraku, dengan apa Anda akan menyaring? Taunya dari mana ini hak, taunya dari mana ini batil. Bisa jadi yang Anda anggap itu hak, padahal itu batil. Atau sebaliknya. Jangan kita berspekulasi dalam agama kita. Kalau kita, untuk kesehatan kita, kita juga pilih-pilih makanan, pilih-pilih minuman. Kalau kita ingin berobat kepada dokter juga, kita terkadang pilih-pilih. Dokter spesialis, dokter biasa, ini yang lebih paham. Untuk kesehatan kita, untuk fisik kita, kita pilih-pilih. Tapi bagaimana untuk masalah agama kita? Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman takhuduna dinakum." Agama ini atau ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fitnah terkait dengan fitnah tunisa, fitnah terkait dengan fitnah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku ujian, cobaan yang lebih berbahaya atas para wanita, lebih daripada fitnahnya para wanita. Ar-Rasul juga mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Waspadailah oleh kalian fitnah dunia. Waspadailah kalian fitnahnya wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita jauh menyebutkan terkait dengan fitnah wanita, Anda jangan salah faham bahwa seolah-olah wanita adalah sumber kejahatan. Bahwa wanita itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari Islam. Oh bukan. Bukan seperti itu. Justru para wanita dalam Islam mendapatkan posisi yang luar biasa. Para wanita dalam Islam, mereka diberi haknya secara utuh. Ini akan bisa diketahui dengan membandingkan dengan kondisi para wanita di masa jahiliyah. Anda jangan berbicara jauh. Ketika orang-orang jahiliyah dahulu mereka punya anak perempuan, itu dibunuh. Karena mereka itu kebiasaannya saling berperang. Para wanita tidak bisa angkat senjata. Para wanita kalau kalah perang jadi tawanan. Maka mereka bunuh anak mereka yang wanita hidup-hidup. Bayangkan. Ini ketika masih jahiliyah. Kemudian datanglah Islam. Dan masih banyak lagi. Dahulu kalau seorang meninggal, seorang suaminya meninggal, maka perempuan tadi menjadi bagian dari warisan anaknya. Anaknya bisa menjual ibunya. Ibunya mau dijual ibarat seperti bara. Tapi dalam Islam gak ada yang seperti itu. Dalam Islam ada seorang pemuda yang gagah. Dia siap melayani. Ya makannya, minumnya. Ya ibunya sudah bungkuk. Yang sudah tidak bisa apa-apa. Menyuapinya. Membersihkan kotoran dari tubuhnya. Semakin berbakti. Dalam Islam, masyaallah muslimin, para wanita memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Sampai-sampai ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, man abar, siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Nabi mengatakan, ummah, ibumu. Orang tadi bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan, ibumu. Orang tadi bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ibumu. Orang tadi bertanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Kata Rasul, ayahmu. Haknya ibu itu jauh lebih besar daripada haknya ayah. 3 kali lipat. Kemudian, para wanita dalam Islam, mereka seperti laki-laki. Kalau beramal solih, sama. Dan mereka juga memiliki banyak kesamaan hak. Hanya ada beberapa yang ya dibedakan, dan itu pun yang membedakan adalah zat yang mencipta alam semesta, yaitu Allah SWT. misalnya wanita anak laki-laki, akikahnya 2 kambing, anak perempuan akikahnya 1 kambing. Kesaksian laki-laki, 1 laki-laki, untuk perempuan 2 perempuan. Ada sedikit perbedaan, dan perbedaan tadi pun bukan kemudian memojokkan wanita, tidak. Islam telah memuliakan para wanita. Bahkan ada surat namanya Suratul Nisa. Tidak ada Suratul Rijal laki-laki. Surat Rijal laki-laki ada. Adanya surat An-Nisa. Kemudian ada nasihat untuk para wanita muslimah dan mukminah, bahwa wahai mukminah, wahai muslimah, Anda tentu yakin bahwa tidak ada syariat dan tatanan yang lebih baik, lebih daripada syariat Islam. Anda pun yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adil dalam ketentuannya. Jika memang Anda seorang mukminah, ya sesungguhnya akan menyatakan dan mengatakan bahwa keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang paling hak. Anda juga tahu bahwa Anda, wahai mukminah, adalah target dari musuh-musuh, baik dari iblis atau syaitan atau orang-orang jahat, yang ingin agar kehormatan Anda, kesucian Anda, kemudian tersemar. Ini perlu kita sampaikan karena memang seperti itu kenyataannya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap fitnahnya wanita, bukan hanya di tempat-tempat yang itu jauh dari ketaatan, bahkan di tempat-tempat ketaatan pun bagaimana Rasulullah mengendaki agar para lelaki dan wanita ini tidak berbaur, tidak ikhtilat. Ada seorang wanita bernama Qailah At-Tamimiyah. Ketika dia baru masuk Islam, datang ke Madinah pas salat subuh waktu itu. Salat subuh, dan waktu itu tidak ada lampu. Karena dia, ya, orang baru masuk Islam, gak ngerti hukum, dia ikut masuk ke masjid, berdiri sejajar dengan safnya laki-laki, di sampingnya laki-laki. Dia gak ngerti. Dan waktu itu memang gelap, tapi orang yang di sampingnya rasa ini mah laki-laki. Dia bertanya, apakah Anda laki-laki atau perempuan? Gelap, garis gelap. Kata Qailah, bahwa ana imra'ah, saya perempuan. Kata sahabat tadi, hampir-hampir kamu menfitnah saya, hampir-hampir kamu menggoda agama saya. Kamu di sana di tempat safnya apa? Wanita, bukan di sini. Kemudian Qailah ini pergi ke belakang, ternyata di situ ada safnya perempuan. Dia baru tahu kan, baru masuk Islam. Gelap lagi kan, salat subuh. Kalau ini sahabat yang imannya kuat, amalnya banyak, khawatir terfitnah dengan perempuan ketika mereka apa, terjadi perbauran, bukan sedang dalam ya rekreasi, dalam ibadah, bayangkan di masjid Nabi, di belakangnya Nabi, dan ada suara subuh, itu saja mereka khawatir terfitnah. Ketika terjadi ikhtilat perbauran, apa kemudian kita merasa aman dengan perbauran laki dan perempuan yang tanpa batas, pergaulan bebas? Seorang ayah, seorang ibu terkadang membiarkan anaknya yang perempuan berboncengan dengan laki-laki, pacaran. Kadang naudzubillah saya tidur bersama. Bahkan yang ada sebaliknya, sebagian orang tua merasa sedih. Anak saya sudah dewasa kok belum punya pacar. Itu merasa sedih. Tapi kalau boncengan dengan orang, bangga. Anak saya ayu ini. Ya akan laku ini. Padahal belum tentu. Kadang dikadalin, ya kan? Ya. Terkadang naudzubillah terjadi persidangan, kemudian orangnya tidak mau tanggung jawab. Baru ya orang itu merasa ya tertipu. Rasulullah saja mengkhawatirkan terjadinya fitnah apa? Wanita. Makanya safnya laki-laki itu di depan, safnya perempuan di belakang. Sebaik safnya laki-laki yang depan dan sejelek-jelek saf laki-laki di belakang. Sejelek-jeleknya saf perempuan di depan. Bayangkan. Ini dalam rangka apa? Antara laki dan perempuan itu ada jarak. Ya ada batas sehingga tidak terjadi perbauran yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau ini di tempat yang suci, masjid, dalam keadaan mereka menjalankan ibadah yang mulia, itu saja tetap ya dilakukan penjagaan. Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya senang untuk sholat jamaah di belakang Anda." Kata Rasul, "Saya tahu kalau kamu suka sholat jamaah." Rasulullah menasehati, "Sholatnya kamu di rumahnya kamu lebih utama daripada sholatnya kamu di masjid kaummu." Ayangkan. Ini ada rumah, ya. Kemudian di sisi pinggirnya ada masjid. Sholatnya seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada di, ya, di masjid. Karena masjid masjid Nabi, yang imami Nabi, makmumnya para sahabat, itu saja khawatir akan ya terkena fitnah para laki. Tapi bagaimana, ya, yang lainnya? Wanita yang salihah tidak mau berbaur antara laki dan perempuan bukan mahramnya. Allah abadikan kisah dua wanita salihah dari Madian ketika Nabi Musa lari dari Mesir, dari kejaran Fir'aun. Sampai di Madian. Madian itu daerah di Palestina. Sudah di luar dari wilayah apa? Mesir. Musa alaihi salam dalam keadaan letih, haus, dan seabrek perasaan melihat ada dua wanita penggembala kok tidak ikut memberi minum ternaknya bersama para lelaki yang sedang apa? Memberi minum. Nabi Musa jiwa dermanya langsung tergerak. Kasihan ini ada wanita butuh bantuan. Nabi Musa mengatakan, "Ma khatbukuma?" Ada apa kalian berdua kok tidak ikut memberi minum kambing yang berdua? Kata mereka, "La nasqi hatta yusbira ri'a wa abuna syekhun kabir." Kami tidak akan memberi minum ternak ini sampai para pengembala itu mereka pergi. Dan ayah kami orang sudah sepuh, orang sudah tua. Jadi kami ini terpaksa menggembala kambing karena ayah sudah tidak bisa lagi kerja. Dan kami pun tidak mau berdesak-desakan dengan para lelaki itu sampai mereka pada apa pergi. Diabadikan dalam Al-Quran. Selama perempuan itu masih punya rasa malu, berarti badannya ada alamat kebaikan. Karena kata Rasulullah, ya, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu tidaklah melahirkan seri kebaikan. Sekarang orang karena tidak malu, ya, tidak sedikit orang mungkin lihat dari belakang ini laki-laki atau perempuan. Ternyata apa? Perempuan pakai motor, ya, pakai apa namanya jeans, rambutnya sepak, ya kan? Ternyata perempuan. Ya, orang nggak tahu, dikira lagi baru perempuan. Lupa dengan kodratnya bahwa dia seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kodrat sebagai seorang wanita. Jadi wanita yang salihah tentu dia menjauh dari tempat-tempat yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi sudah ikhtilat perbauran, kemudian juga ya mereka memperlihatkan auratnya. Dulu ada seorang wanita sahabiyah. Dia ini kata Rasulullah penghuni surga. Wanita ini ada yang mengatakan dia terkena penyakit apa? Epilepsi. Ayan itu ya. Asra. Ada yang mengatakan asra ini kejinan, ada yang mengatakan asra ini jenis apa namanya? Penyakit kayak ayan, yang orang tiba-tiba apa? Kejang kemudian apa? Ya. Kemudian jatuh. Ada wanita dia punya penyakit seperti itu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, inni usra'u fad'ullaha li. Ya Rasulullah, saya ini mengidap atau dia saya ini ya mengidap penyakit ayan asra. Dan saya ketika itu terkadang auratnya tersingkap. Berdoalah ya kepada Allah agar saya disembuhkan dari penyakit ayan ini. Kata Rasulullah, kalau kamu mau saya mendoakan, insyaallah Allah akan beri kesembuhan pada kamu. Tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Kalau kamu tetap bersabar menghadapi penyakit ini, bagi kamu surga. Kemudian tadi mikir, oh, surga. Saya tidak akan berspekulasi kalau memang surga, sudah. Ya Rasulullah, saya sabar. Tapi ya Rasulullah, ya, lihat. Kalau saya itu pas kumat, kalau bahasa kita ya, pas kumat itu auratnya apa? Kita lihat. Menurut Rasulullah mendoakan supaya dia tidak tersingkap auratnya. Padahal tersingkapnya aurat perempuan ini kira-kira sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja yang dia itu enggak dosa. Itu pun rasa malu. Lah sekarang sengaja pamer dada, ya, pamer, ya, paha, lah, pamer rambut, la haula wala quwata illa billah. Baik itu di dunia nyata atau di dunia maya. Baik melalui, ya, media-media atau apa, saling berkirim, nih, ya, foto saya sedang di apa, Tokyo, ini saya sedang di apa? Ya, New Zealand. Selfie-nya dia. Dan keadaan auratnya terlihat. Ketika rasa malu sudah hilang pada diri seorang, apa yang kita harapkan darinya kebaikan? Rasul mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Kalau Anda tidak punya rasa malu, lakukan sama Anda. "Idza lam tastahi fasna masyita." Kalau Anda itu tidak punya rasa malu, lakukan sama kamu. Kalimat lakukan di sini bukan perintah, artinya lakukan Anda tanggung akibatnya, kan seperti itu yang dimaksud. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang dari penghuni surga, lihat wanita ini. Maksudnya ini wanita yang dijanjikan dalam surga. wanita tadi diuji oleh Allah dengan penyakit semacam ayan. Dia tetap bersabar atas penyakit ini. Namun wanita tadi memohon pada Rasul agar didoakan kalau dia pas kumat, ya kambuh tidak apa, tersingkap. Rasul mendoakan, kan ini penting, ya kan? Padahal wanita ini, andai kata tersingkap, dia kan nggak dosa karena dia tidak sengaja kan? Itu saja dia malu. Lalu bagaimana dengan orang yang sengaja justru malah ya mempertontonkan auratnya? Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai muslimah, wahai mukminah. Jika memang kamu masih punya iman, bukan hanya lelaki yang tergoda dengan kamu, para wanita pun, mereka pun ya akan mengikuti jejaknya kamu. Apa kamu ingin menanggung dosa orang lain ketika kamu menjadi teladan dalam kejelekan, contoh dalam kejelekan? Karena Rasul mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wisruha wa wisru man 'amila biha. Orang yang menjadi contoh dalam kejelekan, dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Sekarang barakallahu fikum, seolah-olah umat ini kehilangan figur. Umat ini seolah-olah ya, terutama generasi muda dan mudinya ingin mencari orang yang bisa dijadikan figur, namun salah. Ternyata para artis yang dijadikan figur. Sehingga gaya rambutnya, gaya fashionnya, pakaiannya, ngikuti mereka. Apa sedang ngetren dari artis tersebut, ya dia tiru, dia contoh. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sesuatu yang kemudian kita anggap lumrah. Karena seringnya kita melihat, menyaksikan, mendengar gitu seolah-olah lumrah. Pada itu kemungkaran. Kemungkaran besar. Dan tentunya masing-masing orang dia membentengi dirinya. Karena untuk mengakses gambar-gambar dan video-video seperti itu zaman sekarang saking apa? Mudahnya. Gak perlu kayak dulu mungkin harus ya apa, ya kan sekarang orang di kamar dia bisa berinteraksi dengan lawan jenis, ya langsung bisa melihat lawan jenisnya seolah-olah ya mereka berada di ruangan yang sama, melihat, menyaksikan. Ini juga perkembangan teknologi tentu berdampak tidak hanya positif, bahkan juga negatif. Sehingga betul-betul kita, diri kita dan keluarga kita jaga. Ini baru terkait dengan masalah fitnah Tunisia. Yang nanti tentunya perkembangan dari fitnah wanita itu banyak sekali. Dampak yang terjadi di tengah masyarakat pun sangat mengerikan. Kasus tingginya angka perceraian. Kemudian juga percekcokan antara ya suami istri, keluarga, terjadi keretakan di tengah masyarakat. Ya. Kemudian hancurnya karir seorang, usaha seorang, tidak sedikit gara-gara ini. Seorang yang tadinya menduduki kedudukan yang terpandang, namun ketika dia terfitnah dengan wanita, fitnahnya wanita, hilang sudah. Tak ditelan bumi. Ya. Orang yang dulunya tokoh masyarakat yang dikagumi, karena dia tidak menjaga ya dirinya dari fitnah wanita, maka dia pun menjadi orang yang runtuh. Barsiso sudah disebutkan dalam kisah adalah pelajaran berharga bagi kita. Seorang pendeta atau seorang ahli ibadahnya ahlu kitab yang terkenal bernasib tragis, mati di tiang gantungan dalam keadaan dia menyekutukan Allah. rampung ya. Rampung nanti terus. Kalau enggak rampung nanti bingung ya. Persiso, dia seorang ahli ibadah yang terkenal. Ketika ada beberapa orang yang mereka masih bersaudara ingin bepergian dan meninggalkan saudari mereka dalam kondisi sakit, tidak ada yang dipercaya kecuali ya sang ahli ibadah Barsiso ini. Ketika Barsiso diamanati untuk menjaga perempuan ini karena saudara-saudara mau bepergian jauh lama, awalnya menolak, oh gak bisa. Tapi kata mereka, siapa lagi, hanya kamu yang kami percaya. Kemudian dia pun terima. Maka Barsiso pun ya setiap hari ngantarkan makanan, taruh di luar rumah. Taruh di luar rumah, kemudian pergi. Perbanyak angin. Lalu setan membisikkan pada dia, "Hei Barsiso, Anda memberi makan orang, makanan di luar. Apa Anda tidak khawatir makanan tadi dimakan oleh binatang, ya kan? Masuklah kemudian keluar. Masa ya? Ditaruh di luar." Maka Barsiso pun menuruti bisikan setan tadi. Ini awalnya seperti itu. Karena umumnya kemaksiatan itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian Barsiso pun mengantar makanannya masuk ke dalam kemudian keluar. Setan bisikan, "Wahai Barsiso, kamu memberi makan orang kayak memberi makan apa? Hewan. Ya. Ajaklah ngobrol atau apa, ya kan?" Akhirnya bisikan setan ini dijalankan. Terjadi obrolan-obrolan panas, akhirnya terjadi apa? Perzinahan. Laki-laki dan perempuan berada di satu ruangan berdua. Setan yang ketiga. Ya, setan yang ketiganya. Ketika terjadi perzinahan, kemudian wanita tadi hamil, dia bingung. Gimana saudara-saudaranya dia ketika pulang? Setan membisikkan, bunuh dia. Dan sudah diberikan jawaban, nanti kalau tanya, bilang saudari kalian sudah meninggal. Karena memang dulu kalian tinggalkan sakit. Masuk akal kan? Akal sudah. Kemudian mereka pulang. Setelah wanita dibunuh, dikubur di situ, mereka pulang, ingin mengambil saudari mereka, kata Barsiso, sudah meninggal, dulu kalian tinggalkan pada saat itu. Mereka percaya ini ahli ibadah, ya kan? Namun mereka ternyata bermimpi bahwa saudari mereka dibunuh. Ketika mereka bangun gak saling cerita, kenapa? Ah, ini mimpi buruk, gak akan mungkin. Keesokan harinya mereka mimpi sama. Yang ini gak tahan, kemarin saya mimpi seperti ini, sekarang mimpi lagi, yang ini sama juga saya mimpi seperti itu. Kemudian dia dilaporkan kepada penguasa, ya, kemudian setelah diinterogasi dia mengakui berzina, berdusta dan membunuh. Maka dia pun diseret ke tiang gantungan. Ketika tubuhnya sudah disalib dan lembing-lembing penguasa ingin mencabik-cabik tubuhnya dia, setan belum puas di sini. Setan pun datang, "Wahai Barsiso, dalam kondisi seperti ini Anda tidak akan bisa ditolong oleh siapapun kecuali saya. Kalau Anda mau sujud pada saya tolong." Kata Barsiso, "Dalam kondisi terikat tangan dan tubuh saya, bagaimana saya sujud pada kamu?" Kata dia, "Rundukkan kepala kamu." Ketika dia merundukkan, kemudian lembing-lembing penguasa mencabik-cabik dia, mati. Anda bisa baca dalam Tafsir Ibnu Katsir kisah ini. Ketika beliau menyebutkan pada ayat, "Kama tsadi syaiton id qala lil insani kufur. Falamma kafara qala inni bari'um minka." Seperti setan yang ngajak orang untuk kafir, ketika orang tadi jadi kafir, setan berlepas diri. Setan berlepas diri. Lihat dari seorang yang ahli ibadah berujung kepada apa? Ya, kemusyrikan. Jaga agama kita. Kalau ini orang ahli ibadah, itu bisa saya tergoda dengan seperti itu, ahli kita. Jaga, nanti insyaallah akan lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan masalah ini insyaallah taala. yang menunjukkan bahwa kita baik laki-laki atau perempuan sama-sama berusaha untuk mengikuti dunia. Itu yang terbaik. Itu yang akan membawa maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Manakala kita tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan agama, jangan disalahkan siapa-siapa. Kalau nanti kemudian timbul apa? Madarat bagi agama Anda, dunia Anda, harta Anda. Karena memang Anda tidak menurut terhadap bimbingan Allah dan Rasulnya. Demikian Allahu Ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.